السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah yang akan kita baca masih berkaitan dengan ijtihad jama'i. Bagi Anda yang memiliki buku fikih bermadhab, silakan dibuka di halaman 228. Berkaitan dengan ijtihad jama'i atau ijtihad yang sifatnya bareng-bareng, ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah umat. Dan kemarin kita sampaikan latar belakangnya, kenapa perlu dilakukan demikian. Sebab kita paham bahwa yang namanya permasalahan umat itu sangat banyak. Andaikan itu dibebankan kepada satu orang, mungkin akan banyak sekali yang tidak bisa terselesaikan, banyak yang tidak bisa terjawab. Karena itu dengan adanya kerjasama, dengan adanya kerjasama bareng-bareng kaum muslimin bersama-sama berijtihad, atau para ulama bersama-sama berijtihad, maka itu akan meringankan beban mereka. Sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait keberadaan ijtihad yang itu merupakan fardu kifayah. Ijtihad jama'i itu fardu kifayah. Menurut sebagian ulama, ketika ada sebuah masalah di masyarakat yang membutuhkan penjelasan syar'i, sementara mereka tidak bisa melakukan itu selain dengan cara berjamaah, selain dengan cara beristihad berjamaah, maka menjadi suatu keharusan bagi mereka untuk bersama-sama beristihad. Salah seorang ulama dari Maroko, Al-Allamah Ibnu Ashur rahimahullah, menyebutkan, fal ijtihadu fardu kifayatin 'alal ummah bimiqdari hajati aqtariha wa ahwaliha wa qad athimatil ummatu bit tafridi fihi ma'al istita'ati wa makanatil asbabi wal alat. Ijtihad merupakan fardu kifayah alal ummah, bagi umat ini. Sehingga di tengah umat ini harus ada ijtihad. Ya. Bimiqdari hajati aqtariha, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kondisi mereka. Waqad athimat, dan umat ini akan berdosa. Waqad athimat al ummah, dan umat ini akan berdosa. Bitafrid, ketika mereka tidak mempedulikan ijtihad semacam ini. Mal istita'ah, padahal dia mampu. Dan dia punya kemungkinan, dia punya sebab serta alat untuk beristihad. Sehingga tinggal meluangkan waktu bagi yang bersangkutan untuk beristihad. Kemudian beliau melanjutkan, wa in aqalla ma yajibu 'alal ulama fi hadzal 'asri ayyabtadi'u bihi min hadzal ghardil 'ilmi ayyas'u ila jam'in mujamma' 'ilmi. Kewajiban minimal bagi ulama zaman ini. Ulama zaman ini. Dan itu di zaman beliau, di zaman Ibnu Ashur, tentu berbeda dengan di zaman sekarang. Ibnu Ashur memang ulama belakangan. Ya. Beliau menyampaikan bahwa wajib bagi ulama di zaman ini, di zaman beliau, ayyabtadi'u bihi min hadzal ghardil ilmi, untuk memulai mewujudkan tujuan ilmiah dengan berusaha membuat majelis mujamma' ilmi, membuat majelis penelitian ilmiah, yahduruhu akbarul ulama bil ulum syar'iyyah, yang dihadiri oleh para ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar dari berbagai penjuru wilayah Islam, ulama-ulama kibar dalam berbagai ilmu syar'i, di berbagai disiplin ilmu syar'i. Fi kulli qatarin islami ala ikhtilafi madhahibil muslimin fil aqtar. dari berbagai penjuru wilayah Islam meskipun mereka berbeda-beda mazhab. Sehingga usaha semacam ini tidak boleh ditinggalkan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Dan kebutuhan itu harus ada jawaban. Apabila kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh elemen masyarakat itu, maka masyarakat tersebut berdosa. Sehingga harus ada sebagian orang yang bersedia meluangkan waktunya beristihad dalam rangka untuk menjawab kebutuhan mereka. Baik, jadi di sini penting, kata kuncinya adalah terkait masalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahwa masalah di masyarakat ini butuh penjelasan syar'i. Butuh penjelasan syar'i. Dan penjelasan syar'i ini butuh ijtihad. Dan untuk bisa berijtihad, maka dibutuhkan seorang ulama yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad. Butuh mujtahid. Maka status menghadirkan mujtahid untuk berijtihad ini sifatnya fardu kifayah. Dan disebut sebagai fardu kifayah, artinya kewajiban yang di situ harus ada sejumlah orang yang mencukupi. Kifayah dari kata kafa yakfi, yang artinya cukup. Sehingga dia harus menghadirkan sekelompok orang yang mencukupi untuk menjawab itu. Sehingga jika itu tidak bisa dilakukan oleh individu, individu tidak bisa melakukannya. Kewajiban minimal adalah jamaah. Mereka harus menghadirkan sekelompok orang secara berjamaah bersama-sama memahami syariat ini. Dan memahami beristihad dengan syariat ini. Agar dia bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah umat yang itu membutuhkan penjelasan syar'i. Baik, ini yang disampaikan oleh Ibnu Asyur. Dan Masya Allah, di dunia ini telah ada berbagai lembaga ijtihad jama'i yang hadir di tengah masyarakat dalam rangka untuk menjawab permasalahan mereka. Namun sebelumnya, coba kita pastikan dulu mengenai biografi Ibnu Asyur. Jadi tentang siapakah Ibnu Asyur, agar kita bisa melihat ya posisi beliau. Beliau ulama belakangan, Muhammad Tahir bin Asyur. Muhammad Tahir bin Asyur, rahimahullahu ta'ala. Saya bukakan ini. Di Tunisia, beliau lahir di Tunisia pada tahun 1296 Hijriah dan meninggal pada tahun 1393 Hijriah, ya, atau bertepatan dengan 1973 Masehi. Sehingga beliau termasuk ulama belakangan, mu'asirin. Dan karya-karya beliau sangat banyak, dalam bidang tafsir ada, ya, dalam bidang fikih sangat banyak, dan beliau termasuk salah satu di antara ulama kibar dalam mazhab Malikiyah, dan termasuk di antara ulama yang keterangannya banyak dijadikan sebagai referensi bagi ulama generasi setelahnya. Sezaman dengan Muhammad Abduh, ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Tayib. Sehingga ketika beliau menyampaikan di zaman ini perlu ada ijtihad jama'i, ya, berarti itu adalah zaman yang tidak berjauhan dengan kita. 1973 yang lalu beliau meninggal. Sekarang coba kita lihat beberapa lembaga ijtihad jama'i. Pada masa sekarang, ada banyak lembaga fikih internasional yang beranggotakan sejumlah ulama. Lembaga fikih internasional yang beranggotakan sejumlah ulama. Mereka berkumpul untuk membahas permasalahan kontemporer di masyarakat dan menerbitkan fatwa untuk permasalahan umat. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah Majma'ul Buhuts Al-Islami. Lembaga penelitian Islam di bawah Universitas Al-Azhar Mesir. Majma' al-Bukhuts al-Islami, Lembaga Penelitian Islam di bawah Universitas Al-Azhar, Mesir. Resmi didirikan melalui Undang-Undang Nomor 103 tahun 1381 Hijriah. Awal berdirinya beranggotakan 50 ulama yang dominan berasal dari Mesir, diketahui oleh Syekhul Azhar. Dan selalu seperti itu sampai sekarang, selalu diketuai oleh Syekhul Azhar. Muktamar pertama dilaksanakan di Mesir pada tahun 1383 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Didirikan atas perintah kerajaan yang diterbitkan pada tahun, perintah itu diterbitkan pada tahun 1391 Hijriah. Majelis ini diketuai oleh Mufti Am atau Mufti Umum Kerajaan Saudi. Dan Mufti Am itu berganti-ganti. Dan memiliki rapat rutin setiap 6 bulan. Salah satu divisinya adalah Lajnah Daimah Lil Bukhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta. Sehingga Lajnah Daimah itu di bawah Hay'ah Kibar Ulama. Ada Hay'ah Kibar Ulama, di bawahnya ada Lajnah Daimah. Komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa. Salah satu programnya adalah menerbitkan majalah sebanyak 3 kali per tahun dengan judul Majalatul Bukhuts Al-Islamiyah yang berisikan beberapa fatwa Lajnah Daimah dan seterusnya. Kemudian Muftil Am, fatwa dari Muftil Am dan beberapa hasil penelitian syariat. Dan Masya Allah ya, perhatiannya luar biasa terhadap permasalahan umat sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat dibahas oleh para ulama, baik yang ada di Mesir maupun yang ada di Saudi maupun di tempat-tempat yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya nomor 3 adalah Majma'ul Fiqhi Al-Islami di bawah Rabithah Alam Islami. Majma'ul Fiqhi Al-Islami di bawah Rabithah Alam Islami. Didirikan pada Muktamar Al-Islami yang diselenggarakan di Mina pada Dzulhijjah 1384 Hijriah. Berkantor pusat di Mekah Al-Mukarramah. Dan ini tidak jauh dari kota Mekah, pusat kota Mekah. Ke arah Shumaisi, ke arah Hudaybiyah. Saya pernah melihat kantornya. Strukturnya terdiri dari ketua dan wakil serta 20 ulama pakar fikih dan usul fikih. Hasil keputusan al-majma' hingga daurah yang ke-6 telah diterbitkan pada satu buku di tahun 1422 Hijriah. Sehingga ada qararat, ya, keputusan-keputusan majma' fikih Islami untuk berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan banyak sekali keputusan majma' fikih Islami dalam bidang fikih muamalah yang itu menjadi sandaran bagi para ulama yang lain di belahan bumi yang lain untuk mengacu ketika membahas masalah itu, mengacu kepada qararat majma' fikih al-Islami. Keputusan-keputusan majma' fikih Islami. Selanjutnya ada Majma'ul Fiqh Al-Islami di bawah Oki. Di Majma' Fiqih ada yang di bawah Rabithah, ada yang di bawah Oki. Organisasi Kerjasama Islam. Didirikan pada Muktamar Ulama yang diselenggarakan bulan Sya'ban tahun 1403 Hijriah. Berkantor pusat di Jeddah dengan anggota para ulama dari berbagai negara Islam atas rekomendasi masing-masing negara. Sebagian anggotanya adalah ulama yang berasal dari negara minoritas atas rekomendasi dari Dewan Dakwah Islam di negara tersebut. Sehingga kalau Rabithah ini tidak memperhatikan latar belakang negara. Sementara kalau Majma' Fikih Islami, dia harus rekomendasi yang berasal dari masing-masing negara. Sehingga nggak bisa misalnya dari negara mana misalnya dari negara Qatar atau dari negara Kuwait sudah mengirim dua. Lalu ada ulama dari negara yang sama ikut bergabung tanpa rekomendasi, tidak bisa. Kalau majma' fikih Islami tidak memperhatikan bagian itu. Daurah pertama yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1405 Hijriah dan semua hasil keputusan majma' hingga daurah yang ke-10 telah dikumpulkan dan diterbitkan. Dan ini semuanya belum berbahasa Indonesia. Artinya belum ada versi terjemahan. Karena itu bagi kaum muslimin yang ingin membacanya, maka dia harus paham bahasa Arab. Kemudian yang kelima, Majma' al-Fiqhi al-Islami India. Majelis ini didirikan pada tahun 1985 Hijriah. 1988 Masehi. Bertujuan membahas aneka permasalahan kontemporer, beranggotakan para ulama pilihan yang jumlahnya lebih dari 600 ulama. Dan di India termasuk cukup banyak ulama yang terlahir di sana. Sebagian besar berasal dari India. Hasil keputusan telah dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Qadaya al-Mu'assirah, kasus-kasus kontemporer pada tahun 1420 Hijriah. Selanjutnya ada Rabithah Ulama Maghrib, Rabithah Ulama Maroko. Majelis yang membahas berbagai permasalahan kontemporer berkantor pusat di Rabat, di Maroko. Majelis ini menerbitkan majalah dengan nama Majalah Ar-Rabat. Dan ini memang terbatas di Maroko. Kemudian ada yang ketujuh adalah Qutaul Ifta wal Buhuth Asy-Syar'iyyah di Kuwait. Majelis ini berada di bawah Kementerian Wakaf dan Agama Islam di Kuwait. Kumpulan fatwanya telah diterbitkan dalam 3 jilid. Kemudian ada Al-Majlis Al-Urubi Eropa. Al-Urubi artinya Eropa. Lil Ifta wal Buhuth, Majelis Fatwa dan Penelitian Muslim ya, Eropa. Maka disebut dengan Majelis Al-Urubi Eropa ketika di bahasa Arab kan Al-Urubi. Majelis ini merupakan lembaga fikih independen yang berkantor pusat di Irlandia. Didirikan pada tahun 1417 Hijriah di London, yang diprakarsai oleh Persatuan Organisasi Islam Eropa, Federation of Islamic Organizations in Europe. Tujuan dasar majelis ini adalah mendekatkan para ulama se-Eropa serta menyelaraskan pemahaman fikih mereka. Selain itu, majelis ini juga menyediakan fatwa untuk menjawab berbagai permasalahan kaum muslimin di Eropa. Baik, Masya Allah. Sehingga sampai di penjuru Eropa seperti ini ada. Kemudian ada Majma' Fuqaha Asy-Syar'iyyah di Amerika. Subhanallah. Majma' artinya perkumpulan yang ada di Amerika ini merupakan lembaga penelitian ilmiah yang berupaya menjelaskan berbagai hukum syariah untuk kasus yang dialami kaum muslimin yang tinggal di Amerika. Majelis ini berkantor pusat di Washington. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana perhatian para ulama bahkan di negara-negara minoritas seperti Eropa, seperti Amerika, India, mereka berusaha untuk hadir dalam rangka menjawab permasalahan umat. Dan tidak jauh di negara kita juga ada. Di negara kita ada MUI, kemudian di bawahnya ada salah satu divisi yang disebut dengan DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian beberapa asatidzah Ahlussunnah, mereka juga berkumpul dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terjadilah dan terbentuklah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang beranggotakan para doktor dan beberapa kali sudah melakukan sidang. Yang terakhir adalah sidang yang ke-10 yang dilaksanakan di Jakarta. Jadi itu semua bagian dari perhatian mereka untuk menjawab permasalahan yang terjadi di tengah umat. Andaikan mereka ini mutung dan tidak mau memperhatikan apapun masalah yang ada di tengah umat, maka ada banyak sekali kebutuhan umat yang belum terjawab. Sehingga kalau ada sebagian orang yang gak setuju dengan keberadaan sidang Dewan Fatwa, tidak setuju dengan keberadaan orang-orang yang berkumpul dalam rangka berfatwa, wallahu alam, bagi kami, ya meskipun itu pendapat pribadi dia, bagi kami sah-sah saja dia gak setuju. Tapi kita bisa perhatikan, manfaat semacam ini sangat besar bagi umat. Manfaat seperti ini sangat besar bagi umat. Di mana umat sangat membutuhkan, ya, umat sangat membutuhkan kehadiran para ulama untuk menjawab permasalahan mereka. Terlepas dari adanya sebagian tokoh yang tidak setuju. Ada banyak sekali kasus yang mereka butuh jawaban. Andaikan itu dibiarkan saja, maka masyarakat tidak akan pernah tahu mana batasan yang halal, mana batasan yang haram. Sehingga butuh kehadiran ulama semacam ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah membaca daftar ya dari lembaga-lembaga fatwa yang mereka hadir dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik untuk kelas internasional di mana fatwanya dipakai di berbagai penjuru dunia maupun untuk kelas yang lebih sempit, yang lebih terbatas seperti yang terjadi di Indonesia, di mana mereka menjawab kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membaca bagian ini. Kemudahan ijtihad di era digital. Ya. Seperti apa bentuknya? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi ainbestore.id, Tokopedia dan Shopee di ainbestore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Ristian Ranil, Ustaz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika kita menyimak kajian lewat acara live, apakah juga termasuk dalam hadis yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuntut menuju surga, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Makna salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Teks hadisnya, man salaka tariqan barang siapa yang menempuh sebuah jalan. Man salaka tariqan. Salaka tariqan, menempuh jalan dalam rangka untuk menempuh, untuk menuntut ilmu. Jalan yang dimaksud di sini, jalan untuk cari ilmu. Jalan yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama adalah jalan hissi atau jalan lahiriah. Yang dimaksud dengan jalan lahiriah artinya adalah keluar dari rumah, atau mungkin lebih tepatnya kita gunakan kalimat ini, jalan yang sifatnya tekstual. Mana tekstual dari kalimat ini adalah menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan untuk melakukan belajar. Dan yang kedua adalah jalan dengan makna kontekstual. Dan yang dimaksud di sini adalah usaha belajar. Murojaah. Murojaah, mengulang hafalan. Mengulang hafalan dan aneka kegiatan belajar yang lainnya. Atau kegiatan belajar lainnya. Sehingga orang bisa belajar dengan nonton online, orang bisa belajar dengan buka buku, orang bisa belajar dengan mutola'ah yang dia lakukan sendiri melalui proses yang dia miliki. Sehingga berdasarkan makna kontekstual ini, maka yang dimaksud man salaka tariqan yaltamisu fi ilman tidak hanya terbatas dengan orang yang keluar rumah lalu melakukan perjalanan, tapi bentuknya adalah usaha untuk melakukan murojaah, mengulang hafalan, atau Anda ikut kajian online dan seterusnya. Ada banyak ulama yang beliau bisa jadi banyak menyendiri di rumah dalam rangka mutola'ah, buka-buka buku, membaca, membaca, membaca, mutola'ah, mutola'ah, mutola'ah. Dengan mutola'ah itu dia mendapatkan banyak kesimpulan ilmu. Dan itu termasuk di antara bentuk salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Sebab yang namanya belajar itu tidak semua orang suka. Kita ya disuruh belajar, coba ini ada banyak buku, silahkan kamu pokoknya betah-betah di dalam ruangan ini, jangan sampai keluar selama 3 jam. Jangan keluar. Terus ngapain? Baca buku. Itu saya yakin baru 15 menit sudah merem itu. Ngantuk. Karena tidak kuat untuk membaca buku dalam jumlah yang banyak. Tidak kuat baca buku yang lama-lama. Dan 3 jam di ruangan itu mungkin dia gak kuat. Masya Allah. Ibadahnya para ulama. Mereka bisa betah di sebuah perpustakaan. Mereka bisa betah di ruangan dia untuk belajar. Dalam waktu berjam-jam. Mereka gak keluar, tidak berkomunikasi dengan orang lain. Mereka mencatat. Mereka menghafal. Dan itu bukan hal yang ringan. Maka jangan dianggap bahwasanya kegiatan para pembelajar adalah sesuatu yang ringan. Terbukti banyak orang yang gagal dan tidak bisa melakukannya. Gak sabar pak orang di dalam satu ruangan, kemudian selama 1 jam belajar tuh gak sabar. Dia pengennya keluar. Kita saja ketika kajian, dan kajian itu terlalu padat. Materi yang kita pelajari mungkin kita gak kuat. Padahal cuma mendengarkan. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika orang itu mencari sendiri? Dalam waktu yang lama, berjam-jam di situ. Orang bisa kuat berjam-jam dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi tukang itu bisa berjam-jam. Anda bekerja di kantor bisa berjam-jam. Dari mulai jam 8, istirahat jam berapa? Jam 12. Aktivitas yang Anda lakukan di dalam kantor itu selama berjam-jam Anda betah. Selama bertahun-tahun Anda melakukan seperti itu. Karena aktivitasnya tidak monoton. Anda tidak monoton sehingga Anda bergerak dari sini ke sana, nanti bergerak lagi, nanti melakukan aktivitas ini, bergerak terus. Sebab aktivitas Anda tidak monoton, sehingga ketika Anda melakukan kegiatan itu, orang bisa betah. Atau aktivitasnya tidak begitu memerlukan pemikiran yang besar. Orang nggak perlu mikir banyak. Contohnya ya, dulu kan ada petugas tol. Ada petugas tol, mobil lewat, kasih. Mobil lewat, kasih karcis, bayar. Tangannya aja bergerak, ya, dalam waktu yang lama sekali selama sekian jam, dan beliau harus tepat uangnya berapa, kembaliannya berapa. Itu yang harus tepat. Orang semacam ini bekerja dalam posisi kegiatan yang monoton. Tapi kenapa betah, Pak? Karena mungkin nggak perlu mikir terlalu serius. Ya, perlu mikir tapi tidak terlalu serius ya. Karena sifatnya pekerjaannya adalah pekerjaan yang sudah tersetting, sehingga dia sudah siapkan uang-uang kembalian itu. Baik. Namun kalau kemudian usaha murojaah, belajar, membaca buku, tidak semua orang sanggup dalam waktu lama. Kecuali mereka yang sudah melatih kebiasaan untuk itu. Alhamdulillah, ada banyak asatidah di negara kita yang punya kemampuan seperti itu. Dan ada banyak ulama yang mereka punya kebiasaan seperti itu. Sampai diceritakan bahwa sebagian istrinya ulama itu gugat cerai. Gara-gara suaminya sibuk di perpustakaan sampai istrinya enggak digubris. Enggak digubris dalam arti, ya karena beliau sibuk di perpustakaan. Sehingga kadang malam itu enggak pulang-pulang. Ngapain? Di perpustakaan. Ya perpustakaannya di dekat rumahnya. Atau bahkan perpustakaan pribadi. Sehingga malamnya enggak pulang-pulang, enggak datang-datang. Enggak kunjung-kunjung bersama istrinya. Sampai istrinya gugat cerai. Dan itu termasuk beliau salah satu dosen di Madinah, di Saudi. Sampai seperti itu. Contoh bagaimana orang ketika belajar ilmu agama, itu bagian dari usaha berat yang tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Ini kalau kemudian bukan termasuk di antara amal yang besar, maka tentu saja amal besar yang lebih dari itu dalam kegiatan masyarakat awam apa? Ya. Maka salaka tariqan yaltamisu fi ilman, termasuk di antara maknanya adalah belajar mengkaji ilmu meskipun dia tidak menempuh perjalanan jauh. Seperti misalnya dia berada di perpustakaan lalu membaca dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz mau tanya tentang doa lima anjalah waktu Ustaz di online itu, Ustaz yang online itu doanya demi apa ya Ustaz? Bagaimana? Allahumma lima anjalah. Ada apa di itu? Doanya Nabi Musa itu. Ada di surat Al-Qasas ya. Ayat 24. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Baik, ada di surat Al-Qasas ayat 24. Nah, itu dibaca di waktu apa itu? Bebas, Anda bisa baca ketika sholat atau dijadikan pada waktu-waktu tertentu ketika sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Atau di waktu-waktu yang lain. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat fakir, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Nah, nanti bisa dibuka surat Al-Qasas ayat 24. Cukup? Baik. Selanjutnya silahkan. Ustaz, izin bertanya, jika seseorang mengikuti sebuah lomba karya ilmiah yang mana diharuskan membayar uang pendaftaran, kemudian ketika memenangi lomba tersebut, ia mengajukan insentif atas prestasinya kepada pihak kampus sebagai bentuk penyemangat, apakah uang insentif tersebut dari pihak kampus ini boleh diterima ya Ustaz, yaitu berupa hadiah, bukan dari penyelenggara lomba? Dari kampus. Dan kampus bukan penyelenggara. Berupa hadiah dari kampus, bukan dari penyelenggara lomba ya. Tayyip. Yang pertama begini. Tadi kan lombanya berbayar ya. Berbayar itu apabila dijadikan sebagai hadiah maka masuk kategori judi. Tapi kalau nggak ada hadiahnya, cuman pemilihan ya. Bayar misalnya 100 ribu, lalu dilakukanlah lomba, kemudian nanti akan dipilih yang terbaik dan jadi pemenang. Sudah, cuman itu saja, lalu dikasih piagam penghargaan bahwasanya Anda menang. Nggak ada yang didapatkan apapun dari lomba itu, tidak ada hadiah, tidak ada insentif, tidak ada uang pembinaan, nggak ada. Maka insya Allah tidak termasuk judi, karena tidak ada taruhan. Tapi dia ini kan bayar. Nah, bayar mungkin dipakai untuk biaya operasional, karena harus memeriksa data, harus menyewa dewan juri, dan seterusnya. Insya Allah kalau sampai di titik seperti ini tidak masalah. Baik. Dan dalam posisi ini ketika dia menang, lalu minta uang insentif dari kampus, sementara kampus bukan penyelenggara perlombaan itu, insya Allah tidak masalah. Sehingga boleh saja beliau minta dari kampus agar ada motivasi bagi para peserta lomba yang menang ini, misalnya tim ya, 3 orang, sudah lelah sampai kemudian berhasil menemukan sebuah karya, tapi ternyata tidak ada motivasi sama sekali berupa materi. Ya, mungkin dalam hal ini dia butuh untuk itu. Maka insya Allah tidak masalah jika dia meminta kepada pihak kampus untuk memberikan motivasi itu dalam bentuk insentif. Wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya, apakah hukumnya jika kami dapat orderan untuk mendesain sebuah rumah sekolah milik agama lain? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Lembaga pendidikan milik agama lain. Wallahu a'lam, jika lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan untuk materi duniawi murni. Seperti misalnya, contohnya bimbel ya, bimbingan belajar. Di negara kita kan banyak, ada bimbel A, bimbel B, dan bahkan ada yang milik perusahaan asing. Sehingga bimbel itu hadir hanya untuk mengajarkan materi-materi umum, insya Allah tidak masalah, hukumnya boleh. Namun kalau kemudian di lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan keagamaan, atau materi agamanya cukup dominan, atau dia menjadi bagian dari syiar agama tertentu, sehingga kehadiran lembaga pendidikan ini mewakili amal usaha yang dimiliki oleh non-muslim atau lembaga non-muslim tersebut. Maka sebaiknya Anda mundur dalam posisi ini karena dikhawatirkan masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Sehingga mungkin dia nanti akan mencari desainer yang lain, mencari tempat yang lain yang mungkin sejalan dengan agamanya. Karena ini berkaitan dengan masalah agama. Dan kalau sudah berkaitan dengan masalah agama, maka setiap masyarakat berhak ya, untuk memposisikan sesuai dengan ruangannya sendiri-sendiri. Si A berada di tempat A, si B berada di tempat B, dan seterusnya. Dan penolakan semacam ini tidak termasuk di antara yang menyinggung SARA. Ya. Sebab orang berhak ya untuk kemudian mengatur ruangan agamanya sendiri-sendiri. Kaum muslimin, dia berada di ruangannya. Nanti orang agama yang lain berada di ruangannya. Oleh karena itulah, dalam hal ini insya Allah, ketika Anda dalam posisi mendapatkan orderan, sementara lembaga itu adalah lebih fokus untuk dijadikan sebagai lembaga pendidikan agama atau dominan pendidikan agama non-muslim, atau menjadi syiar bagi lembaga non-muslim, maka sebaiknya Anda tidak menerimanya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya kita perempuan kan sholat di rumah. Nah, kalau misalnya setelah habis sholat sunnah, kan kita berdoa misalnya 15 menit, terus baru kita sholat wajib. Boleh nggak Ustaz kayak begitu? Selesai sholat sunnah, Anda berdoa? Iya, setelah sholat sunnah, kita berdoa misalnya 15 menit, baru kita sholat wajib. Apakah di tempat Anda sudah terdengar iqamah? Sudah. Di rentang 15 menit itu? Sudah sih Ustaz. Baik. Cukup Ibu? Iya cukup. Makasih. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Jadi tentang makna hadis bahwasanya doa antara adzan dan iqamah la yurad, doa ini tidak ditolak, itu berlaku umum. Para ulama memahami berlaku umum. Berlaku umum dalam arti berlaku di masjid dan berlaku di luar masjid. Maka kalau ada wanita yang bertanya, ibu-ibu bertanya, saya sholat di rumah. Apakah saya bisa mendapatkan keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah? Jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Ketika Anda mendengarkan adzan, lalu Anda sudah siaga ya. Sudah siaga untuk sholat, mendengarkan adzan, Anda sholat qobliyah. Lalu setelah itu Anda berdoa. Sampai terdengar iqamah. Ketika terdengar iqamah, Anda sholat wajib. Meskipun tidak berjamaah, Anda sendiri. Insya Allah dapat keutamaan sebagaimana dalam hadis bahwasanya doa antara adzan dan iqamah termasuk doa yang mustajab. Dan ini berlaku umum baik ketika di masjid maupun di rumah. Karena itu selesai sholat tahiyatul masjid, selesai sholat qobliyah, lalu ibu berdoa sendiri selama 15 menit atau sekian menit dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan doa yang mustajab, silahkan. Namun doa mustajab itu batasnya adalah sampai terdengar iqamah antara adzan dan iqamah. Sehingga kalau sudah ini iqamah sudah dari tadi, sekarang baru qobliyah, lalu berdoa, ya, maka tidak mendapatkan keutamaan tadi antara adzan dan iqamah. Meskipun boleh saja Anda berdoa antara sholat tahiyatul antara sholat qobliyah dengan sholat wajibnya. Wallahu a'lam. Tayyib, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin Ustaz. Kalau kita, saya melihat seperti saja tadi. Mohon maaf, suaranya agak kurang jelas. Mungkin Ibu bisa pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus dan televisinya di mute. Ini Ustaz, kalau saya mengikuti kajian Ustaz di Medan Kuta, juga termasuk risiko gitu kayak tadi yang diterangkan sama Ustaz. Kemudian terus saya ikuti buka makan, apakah sama? Karena saya mendengar kata Ustaz-Ustaz yang ada di kampung saya, kalau melihat kajian itu tidak termasuk perikola gitu, mencari ilmu yang benar gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah sama ya antara ikut kajian melalui online dengan kajian yang hadir secara langsung di majelis ilmu? Kalau dari sisi nilainya jelas berbeda. Kalau dari sisi nilai jelas berbeda. Tentu mereka yang hadir langsung di majelis ilmu lebih besar peluang pahalanya dibandingkan mereka yang ikut kajian hanya mendengarkan melalui online atau mendengarkan radio atau nonton TV dan seterusnya. Sebab mereka yang hadir langsung di majelis ilmu dia mengeluarkan effort yang lebih besar. Dan dulu para ulama salaf, ya, mereka sampai ketemu langsung, ingin ketemu langsung dengan pemilik hadis. Meskipun sebelumnya dia sudah dengar. Sehingga misalnya ada kasus seperti ini ya. A menyampaikan hadis kepada B. B menyampaikan hadis ke C. Nah C ini tahu bahwasanya hadis dari B itu. Jadi C dan B ini satu kota. C dan B ini satu kota. C mendengarkan hadis dari B. Dan B dapat dari A. A dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kota. C ini satu kota. Tapi A ini berada di tempat yang jauh. Ini berada di tempat yang jauh. C itu sampai datang ke tempatnya A. Saya ingin dengar langsung dari Anda. Sebelum Anda meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia. Bagaimana hadis yang kau terima dari Rasulullah SAW? Masya Allah. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau dapat hadis dari seseorang. Ya, dan beliau mendengar bahwasanya hadis ini berasal dari A yang berada di Syam. Maka Jabir membeli onta atau menggunakan onta lalu melakukan perjalanan menuju Syam yang itu butuh waktu berbulan-bulan. Kalau kita ibaratkan bahasanya C dapat hadis dari B, ini adalah seperti orang dengerin radio atau orang yang nonton online, dia tinggal di rumah tapi bisa mendapatkan ilmu. Maka C datang ke A seperti orang yang datang langsung di majelis ilmu. Tentu pahalanya berbeda. Effort yang dikeluarkan, usaha yang dikeluarkan lebih banyak. Dan ketika usaha yang dikeluarkan lebih banyak, maka pahalanya akan lebih besar. Oleh karena itu dalam posisi ini, insya Allah, ya, bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, pahalanya lebih. Namun, apakah kemudian belajar online itu tidak terhitung sebagai bagian dari keutamaan? Dalam belajar, jawabannya tetap dapat. Karena dia juga belajar. Sehingga makna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman itu berlaku bagi semuanya. Baik yang keluar rumah maupun yang tetap berada di rumah, yang penting sama-sama berkegiatan belajar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.